Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum ma malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yudhi'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nazima. Amma ba'du, fa inna istaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syara al-umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat, memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Semoga nikmat-nikmat ini Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Dan tidak lupa kepada sahibul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Kita masuk di hadis arti dosa besar yang ke-25, yaitu qatala nafsah, bunuh diri, membunuh dirinya. Sebagai mukaddimah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sifat-sifat kepada penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka. Dan kepada surgalah kita dimotivasi untuk berlomba-lomba, untuk bersemangat, saling mendahului dalam segi amal untuk meraih surga. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Mutaffifin ayat yang ke-26? Wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah, sebelumnya Allah sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan di sorga, hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Jadi kita ini motivasinya apa? Yaitu untuk mencari kampung akhirat, dan kita untuk di motivasi oleh Allah untuk berlomba-lomba mencari kenikmatan-kenikmatan di sorga. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita di Sahih Bukhari nomor 4918, di Muslim nomor 2853, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Harisah bin Wahab radhiyallahu an, "Ala akhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni sorga? Siapa sifat-sifatnya yang penghuni sorga itu? Nabi katakan, kullu da'ifin mutadda'if lau aksama alallahi lau barrahu. Orang yang menjadi penghuni sorga itu salah satu sifatnya adalah orang-orang yang da'if, orang-orang yang lemah, lagi diremehkan oleh orang lain. Ya. Jadi orang-orang yang lemah, ya, dimarginalkan sama orang, tidak dianggap orang, ya, itu salah satu ciri penghuni surga yang jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Di antara sifat penghuni surga itu adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang teraniaya, yang dengannya kemudian kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ala akhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku kabarkan tentang sifat-sifatnya penghuni neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan tiga sifatnya penghuni neraka. Kullu utulin jawwadin mustakbirin. Yaitu yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya penghuni neraka atau yang dengan sifat itu seseorang terjerumus ke dalam jurangnya neraka, yaitu utulin, memiliki sifat kasar, ya, tidak memiliki kelemah lembutan, ya, kasar ucapan, kasar perbuatan, kasar tingkah lakunya, ya, ucapannya itu yang mengandung isinya kebun binatang, ya, isinya sumpah serapa. Banyak kita jumpai orang-orang memiliki sifat seperti itu, baik dari ucapan maupun perbuatan, tidak ada kelemah lembutan sama sekali. Yang kedua apa? Yaitu jawabin. Para ulama banyak menafsirkan makna jawabin ini dengan beberapa tafsiran. Tapi Syaikh Utsaimin rahimahullah di Syarah Riyadhus Shalihin, beliau lebih cenderung kepada pendapat jawabin itu maknanya orang yang tidak sabaran. Orang yang tidak sabar, ya. Tidak sabar terhadap musibah, tidak sabar atas ketaatan, tidak sabar dalam menjauhi kemaksiatan, itu salah satu cirinya orang penghuni neraka. Yang ketiga, mustakbirin, yaitu orang yang sombong. Sombong dengan hartanya, pangkatnya, kedudukannya, ilmunya, parasnya, dan yang lain-lainnya. Yang semua ini menjauhkan seorang hamba dari rahmatnya Allah dan membuat dirinya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sifati tentang orang-orang Bani Israel, yang Allah sifati apa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras laksana batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Setelah semua Allah sebutkan di ayat sebelumnya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi toh tetap saja orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu bersikeras tidak mau menerima hidayah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabinya Harun alaihissalam. Maka Allah sifatnya apa mereka itu? Qasat qulubukum, keras hatinya. Ini ciri-ciri orang penghuni neraka, ya, tidak ada kelemah lembutan di dalam hatinya. Ingat, kelemah lembutan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya, maka menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Justru orang yang keras hatinya itu, ya, jauh dari ketaatan. Karena biasanya mereka sudah memiliki satu sikap yang sikapnya itu terkadang jauh dari ketaatan Allah, jauh dari iman, bahkan dari amal soleh. Demikian juga dengan sifat yang kedua, yaitu jawabin, tidak sabaran. Para ulama tadi sudah kita sebutkan ada beberapa sifat yang dimaknai dengan jawazin, tapi Syaikh Utsaimin rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat jawazin itu orang tidak sabaran. Gampang tersulut emosi, gampang memutuskan perkara tanpa berpikir ulang, berpikir jernih, sehingga banyak mudarat yang akan dia dapat. Yang ketiga, mustakbirin, yaitu melakukan sifat sombong. Inilah tiga sifat penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar yang disampaikan oleh para alim ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dosa besar ke-25 ini, yaitu qatala nafsa, bunuh diri. Karena perbuatan bunuh diri ini telah melanggar tiga hal yang seharusnya seorang mukmin memilikinya. Yaitu apa? Dia tidak sabaran. Nah, tadi penghuni neraka tadi sifatnya apa? Jawazin, tidak sabaran. Berarti orang yang bunuh diri itu dia gak sabar, tidak sabar terhadap apa? Musibah yang datang pada dirinya, yang seharusnya dia akan sabar. Sabar dalam menerima hal-hal yang tidak mengenakkan, karena semua kehidupan ini tidak semuanya enak, jemaah sekalian. Banyak keruwetan, banyak permasalahan. Jangan dipikir hidup ini enak. Kalau enak semua ya bukan kehidupan namanya. Maka orang mukmin harus siap dengan namanya musibah, dengan namanya kesulitan, kesempitan hidup dan seterusnya. Maka dia dituntut sabar. Lah kalau dia enggak sabaran, ya berarti masuk dalam kategori sifat-sifat penghuni neraka tadi. Lah salah satu sirinya apa? Orang bunuh diri itu karena dia enggak sabar. Tidak sabar terhadap musibah, tidak kuat dalam menanggung beban yang ada pada dirinya. Padahal apa? Allah sebutkan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sebatas apa yang dia mampu. Allah Maha mengetahui kadar kekuatan kita, dan Allah enggak akan melebihi itu. Manusianya saja yang enggak sabaran dalam menghadapi musibah tadi, mensikapinya. Yang kedua, mereka itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bunuh diri itu terjatuh kepada dosa apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Nanti pada ada babnya sendiri, yaitu dosa besar berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa? Orang yang melakukan bunuh diri itu terjatuh pada dosa besar, dia mendahului kehendak syariah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini sayang loh jemaah sekalian, dengan hamba-hambanya ini sayang. Lalu mengapa seorang hamba kemudian melanggar perbuatan yang dia itu berlawanan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah bunuh diri termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Loh, berarti Allah menghendaki dia bunuh diri? Enggak juga. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah itu harus diimani ada dua hal, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya atau di Aqidah Wasithiyah. Pada tingkatan yang kedua, seorang mukmin harus mengimani bahwasanya semua yang terjadi di kerajaannya Allah pasti terjadi atas kehendaknya Allah, dan tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Dan Allah Maha mengetahui yang akan terjadi, dan seandainya terjadi akan terjadi begitu, Allah Maha tahu. Seandainya engkau akan melakukan A, Allah akan tahu akibatnya B. Seandainya engkau melakukan B, enggak akan terjadi A. Itu Allah Maha tahu sudah. Dan di antara kehendak Allah itu adalah semua yang terjadi di alam semesta ini itu di bawah kehendaknya Allah. Enggak mungkin kita bergerak tanpa Allah berkehendak dan Allah mengetahui, enggak mungkin. Tapi di saat bersamaan Allah mencintai keimanan. Di saat bersamaan Allah menghendaki kita ini ada dalam ketaatan, mengikuti Quran dan Sunnah. Dan Allah membenci namanya kemaksiatan. Allah tidak ridho dengan orang yang berbuat kemungkaran. Lah, orang yang bunuh diri itu melanggar pada poin yang ini. Dia melakukan hal yang apa? Kehendak yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi tidak semua kemudian karena ada orang gini, loh kan saya kafir kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak saya enggak kafir. Itu jawabannya orang-orang munafik, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di masa dahulu. Ketika diminta untuk beriman, mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak, kenapa kami tidak dijadikan beriman saja? Kami mengikuti nenek moyang kami kok. Itu sama jawabannya kayak gitu. Maka untuk masalah takdir ini, jangan terlalu dalam membahasnya, sehingga kemudian kita jadi bingung. Ujung-ujungnya apa? Kemudian menolak takdir atau melakukan kemaksiatan beralasan dengan takdir. Padahal kan tidak boleh. Nah, maka yang dimani apa? Orang yang bunuh diri itu bagian dari takdir dan kehendak Allah. Tapi dia melanggar karena perbuatan maksiat, dosa, kekufuran, kemunafikan. Allah enggak ridho. Allah itu ridhonya orang beriman. Allah ridho itu kita taat. Allah menginginkan kita masuk surga. Loh, kita kok milih yang lain ini? Karena apa? Manusia diberi akal, pikiran, dan pilihan. Silakan kau pilih, ini ada kebaikan, ini jalan keburukan. Silakan dipilih. Tapi semua itu kita pilih yang kanan, kita pilih yang kiri, itu semua kehendaknya Allah. Maka orang yang melakukan bunuh diri itu terjatuh pada apa? Mendahului kehendak syariah Allah. Yaitu apa? Dia wafat, mestinya itu Allah berkehendak dia wafat dalam kondisi Allah kehendaki, sakit dan seterusnya. Tapi kemudian dia mendahului dengan cara apa? Membunuh dirinya sendiri. Terjatuhnya pada tiga dosa. Ini yang kemudian diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di poin yang ke-25 ini. 6. Kemudian beliau bawakan beberapa dalil sebagaimana biasa Al-Quran dan hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-29 dan sampai 31. Di ayat yang ke-29 beliau langsung potong pada bagian akhir ayat. Ada yang baca ayatnya seperti biasa? Fazil atau siapa? Ayat dari awal. Awal. An-Nisa ayat dari 29 awal, dari awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'ulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dhalika udwana wa dhulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 29 sampai 31, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali dengan suka sama suka ketika dalam perdagangan yang berlaku sebagaimana kita melakukannya. Wala taqtulu, di sini poinnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Allah itu Maha Sayang. Jadi kita ini kan dalam ayat yang lain di surah An-Nisa kan kita dilarang ini untuk membunuh orang mukmin muta'amidan dengan sengaja. Di pembunuhan sudah kita bahas. Apalagi terhadap diri sendiri gitu loh. Orang lain saja enggak boleh dibunuh. Apalagi ini apa? Membunuh dirinya sendiri. Jangan dikira tubuh kita ini milik kita 100%, tidak. Ini semua Allah yang ngatur, semua Allah yang memiliki. Maka apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Tubuh kita ini bukan milik kita pribadi, ya Mas. Maka tidak boleh kita semena-mena kemudian merusak, mendolimi tubuh kita. Karena apa? Sesungguhnya kita sedang mendolimi miliknya Allah Subhanahu wa taala, pun termasuk menghilangkan nyawanya sendiri. Jangan dikira mentang-mentang tubuhnya sendiri kemudian berhak saya hilangkan nyawa saya. Padahal itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan itu, ya, maka dia telah melanggar hukum dan dia zalim. Akan kami masukkan dia ke dalam neraka, yang kata Allah, wa kana dalika 'ala Allah yasira. Mudah bagi Allah masukkan seorang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang Allah larang, apa balasannya? Nukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah masukkan ke dalam surga, tempat yang mulia. Ini landasan bagi orang, ya, atau dosa yang dia langgar, yaitu membunuh dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Jadi tidak boleh, ya, karena tubuh kita ini dirahmati sama Allah. Allah sayang sama kita. maka jangan dilanggar dengan melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan yang Allah kehendaki dengan rahmatnya tubuh kita ini. Di ayat yang kedua, di dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah ke-25 ayat yang ke-68? والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسمون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Allah jadikan dosa membunuh diri itu dengan dosa-dosa besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, berarti orang yang menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Dan juga yang tidak membunuh siapa? Orang yang Allah haramkan. Nah, tubuh kita ini juga diharamkan untuk dibunuh, gitu loh. Kecuali dengan cara yang hak, ya dikisos, dirajam, itu baru boleh atau dibenarkan dalam agama kita. Yang selebihnya tidak diperbolehkan. Maka Allah gandengkan di situ lawan dari ayat tadi, apa? Orang yang melakukan kesyirikan, membunuh dirinya, dan termasuk orang yang berzina. Wa may yafal dzalika yalqa asama. Barang siapa melakukan itu semua, maka dia mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siksa bagi orang yang melakukan bunuh diri nanti disebutkan di ayat-ayat yang berikutnya. Nah, dalil yang ketiga dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bih zurhun fajazi' fa akhadha sikinan fa hazza biha yadah fama raqa addamu hatta mat. Qala Allah ta'ala, badarani 'abdi bi nafsi haramtu 'alaihi al-jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang sebelum kalian, seorang laki-laki yang dia itu terluka fajazi' dengan luka yang sangat parah, kemudian dia mengeluh ya sambat dengan sakitnya, fa khada sikinan, kemudian dia ngambil sebilah pisau ya fa hazza biha yadah, dia potong urat nadi tangannya, kemudian sampai darah mengucur deras hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya. Ya kan, seolah-olah mendahului takdirnya Allah gitu. Kan dia enggak tahu takdirnya di mana. Maka orang yang melakukan membunuh dirinya itu, dia mendahului takdir syariah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu 'alaihil jannah, Allah haramkan neraka. Ya, nanti kita bahas tentang haramnya neraka bagi penghuni, bagi orang yang bunuh diri seperti apa. Nah, yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Kalimatnya gitu ya, khalidan mukhalladan fiha abadan. Masyaallah. Wa man qatala nafsahu bisimmin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Selengkapnya ada di Sahih Bukhari itu di nomornya 55778, di Muslim nomor 109 dengan kalimat, ma taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, dari ketinggian, sampai dia meninggal dunia. Jadi bunuh dirinya dari gedung, dari ketinggian, dari tebing, pokoknya yang tinggi-tinggi. maka di neraka Jahanam dia akan menjatuhkan dirinya kekal di dalamnya selamanya. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Kalimatnya itu kayak gitu ya. Ya, sebagai penekanan atas kalimat tentang kekal tadi. Jadi ini disebutkan di sini tentang jatuh dari ketinggian. Kalau di hadisnya tadi yang di buku itu, barang siapa membunuh dengan sebatang besi kemudian ditancapkan ke perutnya, maka di neraka dia akan sama seperti itu. Dia mendapatkan siksa ditancap-tancapkan besi di neraka sampai selamanya di dalamnya. Barang siapa membunuh dengan minum racun, ya, maka dia akan teguk racun itu nanti di jahanam neraka sampai dengan dia kekal. Maka selengkapnya ada di hadis ini. Ya, barang siapa yang jatuh dari ketinggian, menjatuhkan dirinya, maka dia akan seperti itu terus. Ya, di neraka dia jatuhkan dirinya, balik lagi, hidup lagi, dijatuhkan, begitu terus. Ini siksanya bagi orang yang bunuh diri dengan apa yang dia jadikan bunuh diri wasilah di dunia. Faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang menenggak minum racun sampai dia mati, maka dia akan meminumnya di neraka selamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang membunuh dengan senjata kemudian ditusukkan ke perutnya, maka dia akan tusuk-tusukan itu nanti di neraka sampai dengan selamanya. Nanti kita bahas tentang kekalnya penghuni neraka, apa yang dimaksudnya. Dalil yang berikutnya, wa fi sahihi hadisul ladhi alamathul jarahu fasta'jala al-maut faqatala nafsahu biduna bisaiqih faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa min ahli nar. Di dalam sebuah hadis sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit karena terluka, lalu dia meminta agar kematian disegerakan, kemudian dia pun membunuh dirinya dengan ujung pedangnya, maka Nabi mengatakan bahwa min ahli nar, dia penghuni neraka. Selengkapnya ada di Sahih Bukhari nomor 3062. Kita tengok hadisnya. 3062 di Sahih Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadis tadi? 3062. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika perang Hunain. Ini di perang Hunain. Kemudian ada seorang yang mengaku beragama Islam, kemudian dia berperang dengan perang yang sangat berani. Sebagian ulama menyebut orang itu orang munafik. Ya, jadi orang, ada seseorang gak disebut namanya, ikut berperang itu dengan perang yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian apa, orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, dia itu ahli surga ya Rasulullah. Nah, kenapa? Beraninya dia dalam berperang. Kemudian ternyata Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahli nar. Ternyata ketika orang itu terluka, dilihat oleh para sahabat, diikuti, ternyata tidak kuat dalam menahan lukanya di malam hari, kemudian diambil pisau, kemudian ditancapkan ke perutnya sampai tembus ke punggungnya, kemudian dia meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan apa? Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi telah mengatakan sebelum orang tadi meninggal bunuh diri tadi, ya, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa min ahlin nar. Ternyata apa? Dia tidak sabar dalam menghadapi musibah sakitnya dirinya. Cepat dan selesai sakitnya, hilang dari dirinya, kemudian dia tancapkan pedang itu sampai kemudian membunuh dirinya. Lihat, ini perkara gaib yang hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat apa? Akhirnya melihat, wah, orang ini ahli surga ini. Perangnya masya Allah, sujak, berani. Babat sana, babat sini, ternyata apa? Ketika sakit, menderita pedang yang mungkin menembus dirinya, luka berperang itu tidak menyebabkan dia menjadi orang yang sabar. Ini poinnya tadi, jamannya. Yang tiga tadi, yang di awal tadi, yaitu orang yang bunuh diri itu tidak sabar dalam menghadapi musibah yang sedang dia hadapi. Padahal fasilah dia masuk surga kan terbentang luas kan di hadapannya. Oh, dia jihad, ya. Jihadnya fisabilillah loh. Tapi sebagian ulama menyebutkan orang itu orang munafik. yang mengaku beragama Islam kemudian dia berperang ternyata mati dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hamba-hambanya apa yang akan terjadi setelahnya. Yang berikutnya yang terakhir dari Yahya bin Abu Bukair dari Abu Kilabah dari Sabit bin Ad-Duhak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la'nul mu'min ka qatli wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatili wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Jadi dosa, ya, melaknat itu dosa besar. Tidak boleh lesan seorang mukmin itu gampang melaknat orang lain. Ya, sering bersumpah serapa yang kadang kasar sekali. Pernah saya jumpai orang itu, masya Allah, ya, di depan saya sendiri itu ngomong kasar sekali. Dia mungkin jengkel itu ya. Dia jengkel dengan apa yang sedang dia alami. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, marah malah sambil misu-misu, didengar orang sekampung, dan tidak malu lagi saya yang dengar itu loh, sampai sut-sut hati saya, risi gitu loh, ada orang yang kasarnya ngomong kayak gitu, melaknat saudaranya, ya kalau mangkel ya istighfar saja lah kalau mangkel gitu ya, nggak usah misu kasar, ya ngolok-ngolok yang bukan cirinya orang muslim lah kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi orang mukmin itu bukan cirinya orang suka melaknat. Lesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau gunakan untuk melaknat orang lain. Hatta pun sama orang Yahudi yang jelas-jelas didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alaikum ya Muhammad. Assalamu alaikum. Di Sahih Bukhari Muslim itu dikatakan assalamu alaikum. Apa? Kecelakaan bagimu Muhammad. Kalau sepintas cepat kayaknya assalamualaikum. Aisyah mendengar perkataan itu dibalas dengan perkataan apa? Celaka untukmu, Allah jauhkan rahmatmu, bakal ditambahkan di wajah lain, wahai anak keturunan babi dan kerang. Itu wabah tambah banyak marahnya Aisyah. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Tenang hai Aisyah, ya, jangan kau balas ucapan itu dengan ucapan yang lebih dari itu. Loh, Anda enggak dengar tadi Nabi mereka katakan assalamualaikum? Iya saya dengar. Terus apa dibalas? Jawab aja wa'alaikum, selesai. Makanya kemudian dipakai hadis tadi itu dalil untuk menjawab ucapan salam dari orang ahli kitab. Itu jawabannya wa'alaikum, selesai. Ya, kalau mereka mengucapkan salam, hatta ucapannya salam lengkap, itu tetap jawabannya wa'alaikum. Sebagian ulama menyebutkan kalau ucapannya itu jelas terdengar assalamualaikum, ya jawab wa'alaikumsalam. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang wa'alaikum tadi. Ya untukmu saja sudah selesai gitu. Jadi enggak usah ditambah-tambah. Ya Aisyah mangkel tipe wales itu. Ucapan satu dengan ucapan sekian banyak balasan. Ah sabar teman-teman. Ya. Jadi ucapan muslim itu tidak lebih dari kebaikan-kebaikan. Maka barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, Allah akan azab dia dengan sesuatu di hari kiamat. Ini kaidahnya tadi di poin yang keempat tadi. Dari hadis Abu Hurairah tadi, barang siapa membunuh dengan besi, Allah akan buat dia menusuk-nusuk besi itu di neraka. Barang siapa minum racun di dunia akan diminumkan racun di akhirat selama-lamanya, begitu terus. Barang siapa jatuh dari ketinggian, maka Allah akan hukum dia di neraka jatuh pula dari ketinggian. Jadi apa kaidahnya? Man qatala nafsahu bi syai'in adzabahullahu bihi yaumil qiyamah. Al-jaza min jinsil amal. Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, Allah adab sesuatu itu digunakan untuk membunuh dirinya, untuk mengazab dirinya di hari kiamat. Ya apa saja, orang bunuh diri macam-macam. Mau nabrak di tengah kereta, ya enggak tahu di kereta nanti di akhir terdapat enggak, saya enggak tahu. Yang jelas sesuatu itu digunakan untuk mengazab dirinya di yaumul kiamat. Ya. Pertanyaannya, kafirkah pelaku bunuh diri? Kan begitu. Karena ayat-ayat disebutkan banyak di situ kan. Apa hadisnya tadi? Khalidan mukhalladan fiha abadan, selama-lamanya di sana. Yang jelas jemaah sekalian, berdasarkan ayat Al-Qur'an An-Nisa 116. Apa? 116? An-Nisa 116. Ini kaidah awal untuk kita memahami ini pelaku bunuh diri ini dosa besar apa enggak? Ataukah kafir apa enggak? Maka kaidahnya ada di An-Nisa 116. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Syekh As'adi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan syirik itu tidak diampuni oleh Allah karena pelaku syirik itu merusak hakikat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang pelaku syirik, kata Syekh As'adi rahimahullah ketika menafsirkan An-Nisa 116 ini, maknanya apa? Yaitu kenapa kok syirik tidak diampuni oleh Allah? Karena orang pelaku syirik itu merusak hakikat Allah sebagai zat yang memiliki rububiyah. Maka itu kemudian enggak diampuni dosanya. Ya, dia merusak hakikat tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan, maksiat, termasuk pembunuh diri. Karena apa? Dosa dia ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan, dia diampuni dengan rahmat dan ampunan Allah. Tapi jika Allah berkehendak, maka dia diazab sesuai dengan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika Allah mengazab, Allah tidak zalim. Itu sesuai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Allah itu zalim. Orang enggak ngapa-ngapain disiksa, itu namanya baru zalim. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim. Kenapa? Sang hamba melakukan satu perbuatan yang berpotensi untuk mendatangkan azab Allah. Maka diazablah dia. Maka pilihannya dua, di bawah kehendak Allah itu dirahmati dengan ampunan Allah, atau diazab dengan sebesar dosa yang dia lakukan. Maka Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini, ayat ke-116 ini, tidak boleh digebiah uyah kepada hamba-hamba Allah yang bertaubat. Jadi ayat tadi itu tidak boleh digunakan kepada hamba-hamba Allah yang bertaubat. Dia khusus hanya kepada hamba-hamba Allah yang melakukan kesyirikan yang dia tidak bertobat sampai di akhir hidupnya. Kalau dia bertobat, ayat itu enggak bisa dipakai. Itu maksudnya. Karena apa? Karena dia telah bertobat, maka nanti apa? Kehendaknya ada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia meninggal dunia tidak sampai bertobat, meninggal dia membawa kesyirikan, baru ayat itu dipakai. Yaitu apa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membawa memberikan harapan kepada para pelaku dosa, pelaku maksiat yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Sebagai bentuk apa? Dalil bahwasanya pelaku dosa besar di bawah kesyirikan, termasuk bunuh diri yang kita bahas ini, tidak termasuk pada perkara yang mengkafirkan atau mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Az-Zumar 53, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, harapan bagi orang-orang yang berbuat dosa, ataupun dosanya besar asal dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Yang Allah seru kepada siapa? Alladzina ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang melampaui batas. Berapa dosa yang kita perbuat? Allah akan datang dengan sebesar itu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi Allah sebutkan, barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar gunung, aku akan datang padanya sebesar gunung pula ampunan. Barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar gunung, langit dan bumi, aku akan datang padanya dengan membawa ampunan sebesar langit dan bumi. asal dia tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harapan bagi orang-orang yang berbuat dosa, ya, termasuk kita juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas karunia-Nya dan rahmat-Nya. Maka Allah perintahkan apa? La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah ini maha luas karunia-Nya, jemaah. Ini dalil salah satunya, ya, di firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pelaku dosa besar, pelaku bunuh diri bukan termasuk kafir. Dalil berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim nomor 116. Di Sahih Muslim 116 dari sahabat Jabir radhiyallahu an Jabir an Tufail ibnu Amr ad-Daus atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya At-Tufail bin Amr ad-Dausi dari suku Daus datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, halaka fi hisni hasinin wa man'atin, qala hisnun kana li dausin fil jahiliyah. Ya Rasulullah, apakah Anda mau berlindung di sebuah benteng yang kokoh dan kuat, yaitu bentengnya suku Daus di masa jahiliyah dulu. Jadi Tufail bin Amr ini salah seorang pemukanya suku Daus, menawarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah berlindung di bentengnya orang-orang Daus, ya. Maka fa'aba dalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi dakharallahu li ansar. Nabi kemudian enggan menolak tawaran dari Tufail bin Amr itu karena Allah menyembunyikan kebaikan untuk siapa, dan Allah siapkan persiapan kebaikan untuk siapa? Lil ansar, untuk orang-orang Ansar. Jadi maksudnya apa? Nabi hijrah ke Madinah, bukan ke Daus. Paham ya? Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui Allah Subhanahu wa taala hendak apa, mempersiapkan kebaikan untuk orang-orang Ansar. Maka mengapa ketika di perang Hunain tahun ke-9 Hijriah setelah Fathul Mekah itu, Nabi kan memerangi suku Hawazin dan beberapa suku di sekitarnya. Beliau dapat banyak rampasan perang, puluhan ekor onta, ratusan ekor domba, ya, ribuan keping dirham dan dinar, dan ribuan tawanan perang, baik perempuan maupun anak-anak. Kemudian dititipkan di Jirona ketika beliau mau pulang ke Madinah. Kemudian beberapa sahabat yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi bagikan dengan beberapa ghanimah, sampai seorang sahabat itu dapat, yang baru masuk Islam itu dapat 300 ekor unta. Tapi Nabi tidak memberi kepada sedikit pun pada orang Ansor. Orang Ansor enggak dapat satu pun. Yang Nabi beri orang-orang yang baru masuk Islam, karena ketika Fathul Mekah, rombongan kabilah-kabilah jazirah Arab itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah untuk baiat masuk Islam. Sehingga banyak orang-orang baru. Maka di perang Hunain itu, yang Nabi bawa dari Mekah Madinah ke Mekah 10.000, ketika perang Hunain itu membengkak menjadi 12.000. Tambahan 2.000 itu yang baru-baru masuk Islam itu. Nah, di saat itu kemudian ketika dapat ghanimah, Nabi memberikan kepada sebagian besar orang-orang yang baru masuk Islam untuk mengikat hati mereka. Tidak pada orang-orang sahabat-sahabat senior Ansor. Ya. Kemudian kasak kusuk muncul. Wah, Nabi sudah ketemu sama kaumnya, sudah lupa sama kita. Nabi dengar, kemudian Nabi kumpulkan semua orang-orang Ansar di kemah khusus. Ada seorang sahabat Muhajirin disuruh pergi. Ini khusus untuk orang Ansar saja, kalau keluar saja. Ini orang Ansar, yang Muhajirin keluar. Nabi kemudian menceritakan kebaikan-kebaikan yang diterima orang Ansar setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi di akhir kalimat beliau katakan, "Tidak sukakah kalian? Kalian pulang ke rumah kalian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalian dan mereka orang-orang membawa harta-harta dunia?" Serentak orang-orang Ansar menangis sampai jenggot mereka basah. Ya Rasulullah, kami ridho engkau pulang bersama kami. Jadi orang-orang Ansar itu tidak Nabi bagi karena Nabi tahu keimanan mereka. Enggak dikasih harta sedikit pun mereka tetap Islam gitu loh. Andai harta itu saat itu dibagi rata, maka bagian orang-orang yang bermuasa itu cuma sedikit. Bayangkan satu orang pernah dapat 300 ekor unta. Tidak bisa kulaan itu jadi. Untuk kurban 3 tahun yang akan datang, sekolahan kurban dia banyak ini. Karena diikat dengan harta tadi. Orang-orang Ansar gak dikasih harta pun mereka tetap beriman gitu loh. Maka Nabi memberikan harapan, kegembiraan, tidak suka keangkut pulang ke rumah kalian bersama dengan Nabinya. Mereka kemudian menangis, merasa kesalahan mereka dan bangga karena Nabi ternyata lebih memilih mereka untuk pulang ke negeri Madinah. Nah, ini yang Allah harapkan dari kalimat tadi, lilladzina dakharallahu lil ansar. Kemudian falamma hajara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal madinati hajara ilaihi Tufail ibnu Umar Amru wa hajara mahu rajulun min qaumihi fajtawau al Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Tufail bin Amr ini ikut pula bersama dengan seorang laki-laki dari sukunya, suku Daus. Kemudian mereka tinggal di Madinah. Ternyata sang laki-laki ini, temannya Tufail ini, tidak kuat dengan iklim kerasnya Madinah. Jadi Madinah itu iklimnya ekstrim. Kalau dingin, dingin sekali. Kalau panas, panas sekali. Beda dengan Mekah. Ditambah dengan konturnya yang berbeda dengan orang-orang yang dahulu di Mekah. Orang-orang muhajirin kalau pindah ke Madinah, mereka bingung. Karena biasa berdagang, ya, biasa safar, kulaan barang, jualan, mereka di Madinah cocok tanam. Enggak cocok iklimnya gitu. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di Sahih Muslim nomor 1378 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di Muslim nomor 1378. La yasbiru ala la'wa il Madinah wa siddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu safian yaumal qiyamati aw syahidan. Tidaklah seorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kerasnya kehidupan, susahnya hidup di Madinah, melainkan aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Jadi kalau ada orang Madinah itu yang sabar terhadap kerasnya iklim Madinah, ya kehidupan di Madinah, maka Nabi akan memberikan syafaat pada dirinya. Di hadis Muslim yang lain nomor 1374 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la yasbiru ahadun ala la'waiha fayamut illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamati idza kana musliman. Tidaklah seseorang sabar atas kerasnya, susahnya kota Madinah sampai dia meninggal dunia. Sabar sampai dia meninggal di Madinah. Dia enggak keluar dari Madinah. Melainkan aku akan memberikan syafaat padanya dan menjadi saksi baginya jika dia seorang muslim. Makanya banyak para sahabat dahulu itu ingin meninggal di Madinah. Kenapa? Nanti dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada jamaah haji, jamaah umroh itu cita-citanya pengen meninggal di sono. Itu karena ada hadis ini, Jon. Nabi akan memberikan syafaat pada orang yang sabar sampai dia meninggal dunia dengan kerasnya kehidupan di Madinah. Cuacanya beda memang di Madinah dengan Mekah itu beda. Kalau dingin, dingin sekali. Sayang dinginnya itu baju itu sampai bergetar gini. Angin itu baju itu. Ini tembus. Kita enggak pakai daleman yang tebel-tebel gitu, tembus di kulit. Dan dinginnya dingin sekali. Panas-panas sekali, bisa sampai 50 itu. 50 derajat ya panas. Apalagi nanti ini musim-musim panas ya. Nanti bulan depan sudah masuk musim dingin. Itu dingin sekali. Orang biasanya dobelan biasanya. Pakai daleman kaos tangan panjang gitu, pakai gini masih double jaket lagi. Memang beda Madinah dengan Mekah, iklimnya berbeda. Nah, sahabat ini yang temannya Tufail bin Amr ini itu enggak sakit ketika di Madinah. Kemudian famarida fajazi fa akhadha masaki salahu faqata'a biha barajimahu fasakhabat yadahu hatta mata. Kemudian laki-laki tadi temannya Tufail bin Amr ini sakit. Ya, sakit kena kerasnya kota Madinah. Kemudian dia menjadi gelisah. Dia ambil anak panah, kemudian dia potong-potong persendian jari-jarinya sampai kemudian mengucur darah keras hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Fara'ahu Tufail ibnu Amr fi manamihi fara'ahu wa hay'atuhu hasanatun wa ra'ahu mughattiyan yadai. Kemudian Tufail bin Amr mimpi melihat kawannya tadi itu dalam keadaan yang baik, tapi dia nutupi tangannya. Faqala lahu ma sana'a bika rabbuka faqala ghafaroli bihijrati ilan nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail bertanya pada temannya tadi, apa yang telah Rabbmu lakukan kepadamu? Maka dia menjawab, Rabbku telah mengampuniku dengan sebab hijrahku pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang bunuh diri tadi itu bercerita dalam mimpinya bahwasanya dia diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala karena hijrahnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma li araka mughabtiyan yadaik? Kemudian Tufail bertanya, kenapa kamu tutupi tangan? Qala kilali lan nusliha minka ma afsadatta. Dia menjawab, ada yang mengatakan kepadaku, kami tidak memperbaiki bagian tubuhmu yang telah kamu rusakkan sendiri. Di tangannya tadi kondisinya rusak, jadi enggak mau ditunjukkan sama Tufail dalam mimpinya tadi. Faqassaha at-Tufailu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail menceritakan pagi harinya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah Azza wa Jal, ampuni juga kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim nomor 116. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan apa? Hadis ini hujjah bagi kaedah orang ahlu sunnah bahwa yang bunuh diri atau orang yang melakukan kemaksiatan selain kesyirikan kemudian dia meninggal dunia tanpa bertobat, maka dia tidak kafir. Pelaku maksiat yang tidak bertobat bukan karena kekafiran, dia tidak kafir. Tetapi tidak dipastikan neraka baginya karena dia ada di bawah kehendaknya Allah. Imma Allah rahmati, dengan ampunannya Allah bebaskan dia dari neraka, enggak disiksa, atau Allah siksa dia dengan sebesar dosa yang dia lakukan. Ya. Lah, dohir hadis ini menyangkal kekal abadan di hadis tadi. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Orang yang membunuh dengan sesuatu dia selamanya. Itu maknanya ada tiga, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, maknanya adalah maksud orang yang bunuh diri kemudian dia mati kekal di neraka apabila dia menganggap tindakan bunuh dirinya itu adalah halal dan boleh. Jadi kekalnya disebut dalam hadis-hadis tadi itu mukhalidan mukhalladan fiha abadan. Dia disiksa di neraka selamanya. Satu maknanya kata beliau rahimahullah ta'ala di syarah Sahih Muslim, yaitu jika dia menganggap bunuh diri itu boleh, tidak dilarang, sah-sah saja. Padahal dia tahu kalau bunuh diri itu haram. Maka yang seperti ini dia benar-benar kekal di dalam neraka dengan sebab dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kedua, maksud dari kekal di dalam neraka tadi itu yaitu bagi penghuni neraka yang bukan pelaku kekafiran dalam jangka waktu yang panjang dibanding dengan dosa yang lain yang tidak disebut dengan khalidan mukhalladan fiha abadan. Jadi ini secara majas disebutkan bahwasanya dia panjang kekal itu karena panjangnya gitu loh. Jadi saking panjangnya sampai disebut kekal. Padahal nanti ada endingnya. Endingnya apa? Masuk surga. Kalau dia orang muwahhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik tauhid walaupun sebesar biji zarrah, asal dia tidak menyekutukan Allah, pasti akan keluar dari neraka Allah. Kapan? Ya enggak tahu. Ya enggak tahu. Panjang ceritanya ini, ya. Ceritanya panjang. Yang ketiga, maknanya kekalan di neraka adalah balasan bagi orang yang mati karena bunuh diri tetapi karena kemurah hatian Allah, rahmatnya Allah, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Jadi kekal yang disebut di situ bukan berarti kekal abadan, tapi kekalnya muqayyad, kekalnya berbatas waktu, ada expirednya, ada endingnya. Kapan? Ya enggak tahu. Karena satu hari di neraka panjangnya 50 ribu tahun kehidupan dunia. Tapi intinya orang pelaku bunuh diri tidak keluar dari agama Islam, bukan kafir, tidak selama-lamanya di neraka. Kalaupun dimaknai selamanya di hadis-hadis itu, maka maknanya adalah satu, panjang waktunya, atau kekal tapi tidak kekal yang abadan, atau kekal kalau memang dia menghalalkan baru kekal sungguhan, itu maksudnya ya. Dari ketiga pemaknaan tentang kekal tadi itu, maka menjadi dalil bahwasanya orang yang mati bunuh diri dari kalangan kaum muslimin itu tetap menjadi ahlul kiblat, dia berhak disolati, dikafani, dan seterusnya. Tapi sebagian ulama menyebutkan bagi para pemuka agama, pemuka kampung, pemuka masyarakat, hendaknya dia tidak ikut mensolati. Untuk apa? Hajar. Untuk peringatan bagi orang lain, jangan ikut-ikut bunuh diri. Kalau orang-orang pemuka agama diharapkan doa-doanya sebagai syafaat, maka kalau dia bunuh diri kan mikir-mikir, waduh aku gak disolati karena pak yaiku, karena pak ustadiku, karena pak ulama itu, kan gitu kan. Maka dia apa menjadi tahzir bagi dirinya, jangan ikut-ikutan bunuh diri, itu maknanya. Jadi kaum muslimin sepakat bahwasanya pelaku bunuh diri tidak kafir dan dia masih dihukumi sebagai orang muslim, disolati. Dahulu ada sebagian teman-teman kita gak mau mensolati orang pelaku bunuh diri ya. Dulu saya tahun berapa ya, di bawah 90-an lah saya masuk sekolah ya, ingat itu kasus bunuh diri itu masya Allah banyak menyeruak di kampung di Surabaya tempat ibu saya, sana itu banyak. Bahkan ada yang saya kenal sendiri bapaknya, karena teman saya, teman adik kelas saya itu bapaknya bunuh diri gantung, dia punya toko warung itu di apa kayu belantaran rumahnya itu ada kayu gini kan tengah-tengah itu kan, dia gantung di situ. Ramai waktu itu, heboh zaman-zaman dulu itu kan, kasus-kasus kayak gitu itu langka, tapi itu hampir berurutan. Ada tetangga dulu minum ini itu enggak mati, dibawa ke UGD hidup lagi. Sampai kadang dibuat guyonan, ya boh enak rasa nih. Dia ketawa ya. Ya alhamdulillah cepat tertolong, dibawa ke UGD waktu itu di Ketijab RSAW Salubah. Alhamdulillah tertolong. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri itu bukan solusi. Ya, bunuh diri itu bukan solusi mengakhiri kehidupan. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan permasalahan. Justru dengan bunuh diri muncul permasalahan berikutnya. Memang setelah bunuh diri memang selesai urusannya. Orang ditagih utang sana sini, bunuh diri, selesai. Oh, enggak selesai. Memang kalau bunuh diri kemudian lunas utangnya, yunda pula. Ahli warisnya nanti bingung, nanti nyauri. Belum lagi nanti dia terbawa pada hutang azab orang yang berhutang kemudian meninggal dunia. Enggak nyaur. Lu apa enggak tambah masalah? Memang selesai bunuh diri, enggak tambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah ini namanya. Ada slogannya itu kan ya. Nah, itu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah ini namanya ini. Ya. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kehidupan ini kehidupan yang berat. Betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang ingat ayat itu insyaallah, wong sering dibaca setiap pekan sekali kok sama sebagian kaum muslimin. Mungkin enggak memahami ya isi ayat tadi kan ya. Kan sering dibaca itu. Yang termasuk zikir malam dua ayat terakhir di bawah di akhir Al-Baqarah itu. Maka itu bukan solusi jemaah sekalian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa pasti jalan keluar. Itu pasti. Coba tengok di surat At-Talaq ayat yang kedua. Allah sebutkan di sana ada empat rentetan ayat takwa dan tawakal. Jadi mulai di ayat yang kedua. Dimulai di ayat kedua, di awal ayat yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza balagna ajalakunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimush shahadata lillah dhalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarju wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Asal kita bertakwa, bertawakal dengan sebenarnya, Allah akan berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Allah akan cukupi kehidupan kita. Ini janji Allah kan. Nah, orang yang bunuh diri itu kan gak percaya sama janji-janji Allah seperti itu. Ya, maka dia apa? Cepat pikirannya istilahnya. Seolah-olah kehidupan kalau sudah meninggal bunuh diri selesai. Bukankah kehidupan itu ada di masanya alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barza, alam akhirat? Maka dikiranya kalau sudah selesai di alam dunia selesai. Padahal setelah itu apa? Ada alam akhirat, ada alam barza di awalnya, alam kubur. Maka apa Allah sebutkan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada yang dan lebih kekal. Di ayat ad-duha yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Yaitu maknanya apa? Akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, orang yang meninggal dunia dengan cara bunuh diri, dia lupa kehidupan akhirat ada setelah itu kan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diceritakan dalam sahih dalam Sunan Tirmizi nomor 2308. Beliau itu kalau ziarah ke pemakaman itu beliau menangis sampai meneteskan air mata di jenggotnya. Tapi kalau didengarkan tentang surga akhirat, beliau enggak menangis. Para sahabat heran, kemudian bertanya, "Kenapa ya Amirul Mukminin?" Kemudian beliau mengatakan apa? "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu." Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mangdharan qattu illal qabru afdha'u minhu." Sesungguhnya alam kubur itu tempat persinggahan pertama dari alam akhirat. Yang namanya alam barzah, alam kubur itu kan kehidupan lagi, kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka orang yang bunuh diri mengira setelah kehidupan dunia selesai. Padahal ada kehidupan awal dari kehidupan akhirat, namanya alam kubur atau alam barzah. Maka apa kata Rasulullah SAW, apabila orang itu selamat, naja minhu, setelahnya maka dia akan lebih baik. Kalau di alam kubur itu dia selamat, dia bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Ada nikmat kubur, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, maka setelahnya akan lebih mudah. Maka jika yang sebaliknya, maka dia akan sulit untuk selamat dan akan lebih parah lagi. Nah, orang kalau bunuh diri memangnya setelah masuk alam kubur nikmat? Yunda. Kita bersorok lah, padahal kesusahan di alam kubur itu nanti parameternya di setelahnya. Parameternya itu setelahnya. Lah gimana dia akan bahagia kemudian menganggap dunia selesai dengan bunuh diri? Enggak, tambah masalah. Maka Nabi mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat satu tempat yang lebih mengerikan daripada pekuburan. Makanya sampai Utsman menangis gara-gara itu. setiap kali beliau ziarah kubur, lewat pekuburan, beliau menangis, teringat bahwasanya pekuburan itu tempat dahsyat gitu. Iya, seremnya bukan karena serem gak ada lampunya, terus nanti keluar pocong, bukan karena itu gitu. Tapi karena apa? Apa yang terkandung di dalamnya, hikmahnya itu yang luar biasa. Orang kan takutnya ngerinya kubur karena itu tadi, gelap, sendirian dan seterusnya. Padahal maknanya tidak lebih dari itu. Maka orang yang bunuh diri itu pikirannya cekak, cepat halar, maka tidak akan memberi kebaikan pada dirinya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang punya optimis dalam menatap kehidupan. Jangan pernah kemudian kita merasa menjadi orang yang paling terpuruk di atas muka bumi ini. Masih ada orang yang terpuruk daripada kita. Kadang ada orang tuh merasa itu orang yang paling teraniaya, orang yang paling sedih loh. Ya. Iya, kan banyak tuh seperti itu. Dia merasa saya ini paling susah. Enggak ada orang lebih susah daripada kita. Kita ini enggak banyak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi, sering-sering lihat yang di bawah kita agar engkau pandai mensyukuri nikmat yang datang pada dirimu. Karena semua yang datang pada kita semuanya adalah nikmat dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang bisa kita sampaikan terkait dengan dosa besar bunuh diri dan beberapa permasalahan yang terkait di dalamnya. Apakah dia termasuk takdir Allah, apakah dia termasuk dosa kufur dan seterusnya sudah kita bahas. Semoga menjadi tambahan ilmu yang nafi fid dunya wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti tanya jawabnya langsung offline aja. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu, dan semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketakwaan dan ketawalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada yang bertanya? Ya, silakan kalau ada yang bertanya.